Kau cintaku takkan pernah berubah, masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau jalan cinta berlayar bahtera mengharumi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai hati.